بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, قال النووي رحمه الله: باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها والتطيب والتبكير إليها والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها, وبيان ساعة الإجابة, واستحباب إكثار ذكر الله بعد الجمعة. هذه أيها الإخوة المستمعون الكرام جملة من الفضائل والمسائل والأحكام المختصة بهذا اليوم المبارك العظيم, يوم الجمعة, يوم عيد الأسبوع, والذي تقام فيه هذه الفريضة العظيمة, ويستمع فيه للخطبة النافعة الجامعة, ويحسن فيه التهيؤ والتبكير, وفيه ساعة مباركة استجاب فيها الدعاء ولا يرد, وفيه استحب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. وثمة مسائل وفضائل وأحكام تتعلق بهذا اليوم المبارك جمع المصنف رحمه الله تعالى جملة منها من خلال ما ساقه من أحاديث في هذا الباب العظيم. وبدأ ذلك بقول الله سبحانه وتعالى في السورة التي اسمها الجمعة, سورة الجمعة, قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والمراد بالصلاة صلاة الجمعة. إذا قضيت, أي قضى العبد وانتهى وفرغ من صلاة الجمعة, قال: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله, أي من بيع وشراء واكتساب رزق وطلب معيشة, وابتغوا من فضل الله. وألا يكون المرء في ابتغائه للمعيشة والرزق والفضل غافلا عن ذكر الله سبحانه وتعالى, ولهذا قال: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وفي هذا أن عناية العبد بطاعة الله ومواظبته على ذكر الله سبحانه وتعالى سبب فلاحه في دنياه وأخراه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau serta seluruh sahabat beliau, tanpa terkecuali para pendengar Radio Roja, Radio Hang, dan juga Radio Hidayah, serta para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan pengajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam Nawawi rahimahullah, dan kita sampai pada bab yang baru, yaitu bab ke-210, bab tentang keutamaan hari Jumat dan juga tentang wajibnya sholat Jumat, dan tentang mandi untuk menghadiri sholat Jumat, serta bertatoyub, yaitu menggunakan parfum wangi-wangian, serta dianjurkannya bersegera untuk pergi melaksanakan sholat Jumat, serta penjelasan tentang doa pada hari Jumat, ya, bahwasanya doa tersebut adalah doa yang dikabulkan, serta sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Jumat, dan menjelaskan tentang kapan waktu doa dikabulkan pada hari Jumat tersebut. Dan juga demikian juga tentang disunahkannya memperbanyak mengingat Allah, memperbanyak berzikir kepada Allah setelah melaksanakan sholat Jumat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Judul yang panjang yang dibuat oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ini mencakup tentang keutamaan-keutamaan yang berkaitan dengan hari Jumat, masalah-masalah hukum-hukum yang berkaitan khusus tentang hari yang penuh keberkahan ini, yaitu hari Jumat. Kita tahu hari Jumat adalah hari raya mingguannya kaum muslimin. Hari raya mingguannya kaum muslimin, yaitu hari Jumat. Yang pada hari tersebut dilaksanakan kewajiban sholat Jumat, kemudian juga para para jamaah mendengarkan khutbah Jumat, khutbah yang berisi tentang nasihat yang padat, ya, yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Demikian juga pada hari Jumat tersebut ada disunahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada waktu di situ doa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga disunahkan untuk berbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dan berbanyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada masalah-masalah dan hukum-hukum yang berkaitan dengan hari yang penuh berkah ini yang dikumpulkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dengan membawakan hadis-hadis yang beliau bawa yang berkaitan dengan hukum-hukum tadi yang telah beliau sebutkan dalam judul bab yang telah kita jelaskan di awal pengajian kita. Al-Imam Nawawi rahimahullah di awal bab ini membawa sebuah ayat dari sebuah surat dalam Al-Qur'an, surat yang dinamakan dengan surat Al-Jum'ah, ya, surat Al-Jum'ah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Dan jika telah ditunaikan salat, maka hendaknya kalian bertebaranlah di atas muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah Allah dengan pengingatan yang banyak, banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan bahwasanya jika seorang hamba telah melaksanakan salat Jumat, selesai dari pelaksanaan kewajiban salat Jumat, maka hendaknya dia berjalan di atas muka bumi untuk mencari fadlullah, mencari karunia Allah. Ya, karunia Allah maksudnya jual beli, kemudian mencari rizki, mencari ma'isyah. Ya, ini ada semua karunia Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba setelah melaksanakan kewajiban salat Jumat, silakan, kata Allah, fantasyiru fil ard. Bertebarlah di atas muka bumi untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, cari rizki. Berjual belilah kalian, mencari rizki. Akan tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wadhkurullaha katsira, dan ingatlah Allah dengan peringatan yang banyak. Banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala tatkala seorang sibuk mencari rizki dari Allah Subhanahu wa taala, mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, la'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Ini dalil bahwasanya banyak mengingat Allah merupakan sebab keberuntungan. Semakin banyak seorang mengingat Allah, maka akan semakin banyak dia memperoleh al-falah, yaitu keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah taala an Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu yawmin tala'at alaihi asy-syamsu yawmul jumu'ah, fihi khuliqa Adam, wa fihi udkhila al-jannah, وفيه أخرج منها, رواه مسلم. وهذا الحديث فيه بيان فضل هذا اليوم العظيم, حيث أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أنه خير يوم طلعت عليه الشمس, والمراد أي في أيام الأسبوع السبعة, فهو خير أيام الأسبوع. أما أيام السنة فخيرها يوم عرفة, فيوم الجمعة خير أيام الأسبوع, ويوم عرفة خير أيام السنة. وإذا توافق الجمعة وعرفة فكان يوم عرفة يوم جمعة, يكون بذلك اجتمع خير أيام الأسبوع مع خير أيام السنة. قال فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. وهذا من خصائص هذا اليوم أن بدء الخلق كان في يوم الجمعة, وبداية الابتلاء كان في اليوم يوم الجمعة, ودخول الجنة كان في يوم الجمعة، وهذا كله مما يدل على مكانة هذا اليوم وعظيم شأنه. Hadis yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Hari yang paling baik di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, pada hari tersebut diciptakanlah Adam. Wa fihi udkhilal jannah, pada hari tersebut Nabi Adam alaihissalam dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, dan pada hari Jumat pula Adam dikeluarkan dari surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan hari Jumat, bahwasanya hari Jumat merupakan hari yang agung. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis ini bahwasanya hari yang terbaik di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Yang dimaksud dengan hari yang terbaik adalah hari yang terbaik dalam satu minggu. Dalam satu minggu, yaitu yang terbaik adalah hari Jumat. Adapun hari yang terbaik dalam satu tahun, maka yang terbaik adalah hari Arafah. Sebagaimana banyak dalil yang menunjukkan akan hal ini. Akan tapi kalau ditinjau dari mingguan, maka yang terbaik pada setiap satu minggu adalah hari Jumat. Oleh karenanya sungguh indah jika hari Arafah kebetulan yaitu 9 Zulhijjah jatuh pada hari Jumat. Maka ini merupakan hari yang sangat mulia. Karena pada hari tersebut jika tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah jatuh pada hari Jumat, maka telah terkumpulkan dua kemuliaan, yaitu kemuliaan hari Arafah dan kemuliaan hari Jumat, yaitu hari yang terbaik setiap minggu dan hari yang terbaik setiap tahun. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah SAW mengabarkan tentang keistimewaan hari Jumat. Kata Nabi SAW, fihi khuliqa Adam, pada hari tersebut diciptakan Nabi Adam AS. Oleh karenanya awal penciptaan manusia ya pada yaitu penciptaan Nabi Adam AS yaitu pada hari Jumat. Kemudian Nabi menjelaskan fihi udkhilal jannah, pada hari tersebut juga Nabi Adam AS pertama kali masuk dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kemudian kata Nabi SAW wa fihi ukhrija minha, dan juga pada hari tersebut juga merupakan hari pertama Nabi Adam ibtila, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikeluarkan dari surga ke dunia. قال رحمه الله تعالى وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى رواه مسلم. وهذا الحديث فيه فضل التهيؤ وحسن الاستعداد للجمعة بالوضوء والإحسان في الوضوء ثم حسن الاستماع والإنصات، وأن من كان كذلك في تهيئه واستعداده وحسن استماعه وانتفاعه فله من الأجر أن يغفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام، فيكون مجموع ذلك غفران 10 أيام من أيام عمره. ثم قال ومن مس الحصى فقد لغى، جاء في بعض الأحاديث ومن لغى فلا جمعة له، أي أنها يفوت عليه ثوابها وأجرها ولا يحصل ما فيها من الموعود العظيم. وهذا الحديث يدل على وجوب الاستماع والإنصات، ولا ينشغل عن سماع الخطبة بمس الحصى أو اللهو أو اللعب سواء بيديه أو بملابسه أو بغير ذلك، بل يكون ساكنا منصتا مقبلا على الإمام بحسن الاستماع وحسن الاستفادة حتى يفوز بهذا الثواب العظيم. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang kedua yang juga diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, man tawadda'a fa ahsanal wudu'a thumma atal jum'ah. Barang siapa yang berwudu kemudian dia memperindah, memperbagus wudunya, kemudian dia mendatangi sholat Jumat, fastama'a wa ansata, kemudian dia pun mendengarkan dan serius mendengarkannya, ya, hening mendengarkannya, ghufirallahu ma bainahu wa bainal jum'ati, ya, maka akan diampunkan baginya yaitu apa yang ada di antara hari Jumat itu dengan hari Jumat berikutnya atau hari Jumat sebelumnya, wa ziyadati thalathati ayyam, dan juga ditambah dengan 3 hari. Wa man massal hasa faqad lagha, dan barang siapa yang menyentuh kerikil, menyentuh batuan, maka dia telah berbuat sia-sia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan seorang bersiap-siap, ya, untuk menuju Jumat, menuju salat Jumat, ya, harus persiapan yang baik dengan berwudu, dengan wudu yang baik, kemudian berangkat menuju masjid untuk melaksanakan salat Jumat, dan tatkala sampai di sana kemudian mendengarkan insyaat, mendengarkan dengan tenang, dengan serius, mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh khatib tatkala berkhutbah Jumat. Ya, barang siapa yang demikian tatkala mendatangi salat Jumat, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar, yaitu apa, akan diampuni dosa-dosanya antara Jumat dengan Jumat yang lain, ditambah dengan 3 hari. Jadi yaitu 10 hari dia akan diampuni dosa-dosanya selama 10 hari dari hari-harinya. Kemudian dalam hadis ini, ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Waman massal hasa faqad lagha." Ya, barang siapa yang memegang-megang kerikil atau memegang pasir, ya, maka tidak akan, dia telah melakukan perbuatan sia-sia. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, "Faman lagha fala jum'ata lahu." Barang siapa yang berbuat sia-sia tatkala dalam salat Jumatnya, tatkala khatib sedang berkhutbah, maka tidak ada Jumat baginya. Artinya, dia tidak mendapatkan pahala salat Jumat yang telah dijanjikan, pahala yang agung yang telah dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil bahwasanya seorang tatkala masuk masjid, kemudian imam sudah berkhutbah, maka dia wajib mendengarkan dan dia wajib tenang untuk hening mendengarkan apa yang disampaikan oleh sang khatib. Kemudian juga dia tidak boleh sibuk menyibukkan dirinya sehingga lalai dari mendengar khutbah Jumat, menyibukkan diri dengan mengorek-ngorek atau megang-megang kerikil atau menggerak-gerakkan tangannya dengan sesuatu yang tidak, yang dia sibuk dengan hal itu, atau dia memegang-megang bajunya, menggerak-gerakkan bajunya. Semua perkara ini membuat dia tersibukkan sehingga tidak konsentrasi mendengar khutbah Jumat, ya, dan barang siapa yang demikian, ya, tersibukkan dengan sesuatu, tidak konsentrasi dengar khutbah Jumat, maka dia luput darinya pahala yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah wa anhu ay Abi Hurairah radhiyallahu an قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر رواه مسلم. وهذا الحديث فيه فضل يوم الجمعة وأنه مكفر لما بين الجمعتين إذا اجتنبت الكبائر، وهذا فيه أن التكفير الحاصل بصلاة الجمعة والعناية بها، كذلك الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان، إنما هو للصغائر دون الكبائر، ولهذا قال في الحديث إذا اجتنبت الكبائر، أي أن الكبائر لا بد فيها من التوبة إلى الله عز وجل. الشاهد أن هذا فيه فضل للجمعة، وأنه باب من أبواب المغفرة وتكفير السيئات. Hadis berikutnya juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah." Salat 5 waktu dan Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya, ya, salat Jumat yang satu dengan salat Jumat berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan, bulan Ramadan dengan Ramadan berikutnya, itu puasa bulan Ramadan dengan puasa bulan Ramadan berikutnya. Mukaffiratun ma bainahunna idza sunibatil kaba'ir. Maka ini seluruhnya salat 5 waktu, salat Jumat, kemudian puasa bulan Ramadan merupakan penggugur dosa-dosa yang ada di antara keduanya, antara salat satu dengan salat yang lainnya, antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lainnya, antara Ramadan yang satu dengan Ramadan tahun berikutnya, ya, atau tahun sebelumnya, maka akan menghapuskan dosa-dosa di antara hal-hal tersebut. Dengan syarat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza junibatil kaba'ir," jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Para mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan sholat Jumat, tentang keutamaan hari Jumat, bahwasanya ya, orang melaksanakan sholat Jumat maka akan menghapuskan dosa-dosa di antara dua Jumat dengan syarat dijauhi, ya, dijauhi dosa-dosa besar. Ini menunjukkan bahwasanya yang digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika seorang melaksanakan ibadah pada hari Jumat yaitu adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Karena dosa-dosa besar, ya, karena Nabi mengatakan majtunibatil kabair, dengan syarat dijauhi dosa-dosa besar. Karena dosa-dosa besar tidak gugur kecuali jika seorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini jelas menunjukkan bahwasanya keutamaan hari Jumat, bahwasanya hari Jumat merupakan salah satu pintu dari pintu-pintu penggugur dosa dan pintu-pintu dari pintu-pintu yang mendatangkan maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah taala wa anhu ay Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa an Ibn Umar radhiyallahu anhu أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين رواه مسلم. وهذا من الأحاديث التي فيها الوعيد والتهديد لمن ترك شهود الجمعة من غير عذر كمرض أو نحو ذلك، وهذا فيه تأكيد وجوب الجمعة ووجوب شهودها وأن تركها والتساهل في ذلك يعد معصية عظيمة وذنبا عظيما، كما هو واضح في دلالة هذا الحديث وما فيه من وعيد. يقول عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام عن ودعهم أي تركهم الجمعات جمع جمعة أو ليختمن الله على قلوبهم أي بسبب هذا الترك والتهاون بالجمعة ثم لا يكونن من الغافلين. وهذا فيه أن ترك الجمعة يعاقب العاصي عليه بالختم على قلبه بأن يكون والعياذ بالله من الغافلين. Hadis berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan juga dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum, bahwasanya Abu Hurairah dan Ibnu Umar mereka berdua mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sallam telah bersabda di atas mimbarnya, beliau berkata, la yantahiyanna aqwamun an wada'ihim al-jum'ati aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya sungguh-sungguh mereka-mereka itu berhenti dari sikap mereka meninggalkan, ya, Jumat, yaitu agar kaum-kaum tersebut sungguh-sungguh berhenti dari sikap mereka yang meninggalkan salat Jumat. Kalau tidak, aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim, atau Allah akan menutup hati-hati mereka. ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ, dan sungguh benar-benar mereka akan termasuk orang-orang yang lalai. Para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menjelaskan tentang ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang meninggalkan salat Jumat, ya. Dan ini menunjukkan akan penekanan akan kewajiban salat Jumat dan wajib untuk menghadiri salat Jumat. Ya, dan barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah terjerumus dalam kemaksiatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hendaknya, ya, kaum-kaum berhenti, sebagian kaum berhenti dari sikap mereka yang meninggalkan Jumat. Jumat, ya, jamak dari Jumaah. Jamaknya Jumaat, yaitu larangan untuk meninggalkan salat-salat Jumat. Ya, larangan untuk meninggalkan sikap menghadiri salat Jumat. Ya. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka ancamannya berat. Kata Nabi SAW, أَوْلَا يَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, maka hati-hati mereka akan ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena mereka meremehkan solat Jumat, karena mereka meninggalkan solat Jumat. Ya, dan ini merupakan hukuman bagi orang yang meninggalkan solat Jumat. Kemudian kata Nabi SAW, ثُمَّ لَا يَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ, dan sungguh-sungguh mereka ini yang meninggalkan solat Jumat, ditutup hati mereka dan mereka sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang lalai. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، متفق عليه. المراد بالمحتلم البالغ، والمراد بالوجوب وجوب اختيار، كقول الرجل لصاحبه حقك واجب علي والله أعلم. وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. هذه الأحاديث التي ساق المصنف رحمه الله تعالى كلها تتعلق بغسل الجمعة والتأكيد عليه. وقد اختلف أهل العلم في هذا الغسل، هل هو من حيث حكمه هل هو واجب أو مستحب؟ فبعض العلماء قالوا بوجوب غسل الجمعة استنادا إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، كما في حديث ابن عمر الذي مر معنا، واستنادا لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وجمهور العلماء قالوا إنه مستحب، وجعلوا هذه الأوامر بالغسل محمولة على الندب، محمولة على الندب، وجعلوا الصارف لها جملة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله حديث سمرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، من اغتسل فالغسل أفضل. فهذا مما استدل به من حمل ذلك على الاستحباب وليس على الوجوب. لكن ما من شيء إلا أنه يتأكد على أصحاب المهن والعمل والفلاحة ممن يترتب على أعمالهم انبعاث الروائح غير الجيدة من أبدانهم أن يغتسلوا ويكون متأكدا في حقهم لتزول تلك الروائح الكريهة المؤذية للناس. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis-hadis berikutnya yang berkaitan tentang hukum mandi pada hari Jumat. Hadis yang pertama dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang kalian mendatangi Jumat, yaitu mendatangi masjid untuk melaksanakan salat Jumat, falyaghtasil, maka hendaknya dia mandi. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim. Seorang yang hendak datang ke masjid maka hendaknya mandi. Hadis yang kedua dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, "Ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim." Mandi pada hari Jumat hukumnya wajib bagi setiap orang yang muhtalim, yaitu yang mimpi, artinya orang sudah balik, sudah dewasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kata Imam Nawawi rahimahullah, al-murad bil muhtalim, yang dimaksud dengan orang yang mimpi yang wajib melaksanakan mandi Jumat, kata Imam Nawawi, yaitu al-baligh, yang sudah dewasa. Wal muradu bil wujub, wujub ikhtiar. Adapun yang dimaksud dengan wajib mandi Jumat, wujub di sini adalah kewajiban ikhtiar, bukan kewajiban dalam sebagaimana yang kita pahami, sebagaimana perkataan seorang kepada temannya, hakuka wajibun alayya, ya, hak engkau adalah wajib, itu harus aku kerjakan. Wallahu a'lam. Kemudian hadis yang ketiga dari sahabat Samurah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa yaumal jum'ati fa biha wa ni'mat." Barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka dia telah mengambil kemudahan dan itu adalah kemudahan yang terbaik. "Wa man iktasala fal ghuslu afdhal." Dan barang siapa yang mandi pada hari Jumat, maka mandi itu lebih afdhal. Para mirs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, ketiga hadis ini semuanya berkaitan tentang mandi pada hari Jumat. Dan semuanya menekankan akan pentingnya dan ditekankan untuk mandi pada hari Jumat. Oleh karenanya para ulama berselisih. Para ulama berselisih tentang hukum mandi pada hari Jumat. Apakah hukumnya wajib ataukah hukumnya hanya mustahab, disunahkan, ya, ditekankan, namun tidak sampai pada derajat wajib. Sebagian ulama memandang bahwasanya mandi Jumat hukumnya wajib dengan dalil-dalil yang mereka dijadikan sandaran, di antaranya perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Umar, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza jaa'a ahadukumul jum'ata falyaghtasil." Ini jelas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang dari kalian hendak mendatangi masjid untuk melaksanakan salat Jumat, falyaghtasil, maka mandilah. Dan ini ada lamul amr, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mandi bagi orang yang ingin ke masjid. Kemudian mereka demikian juga namun sebagian ulama, ya, demikian juga hadis berikutnya, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ghuslu yaumil jum'ati wajib." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghuslu yaumil jum'ati wajib." Mandi pada hari Jumat hukumnya wajib. Bagi siapa? Ala kulli muhtalim. Bagi setiap orang yang sudah dewasa. Ini juga dalil sebagian ulama yang mewajibkan mandi pada hari Jumat. Adapun jumhur ulama, mayoritas ulama, mereka memandang bahwasanya mandi pada hari Jumat hukumnya tidak sampai wajib, tapi hukumnya adalah mustahab. Dan mereka menjadikan dalil-dalil yang memerintahkan untuk mandi Jumat itu dibawakan kepada perintah, hanyalah untuk perintah anjuran, ya, bukan perintah kewajiban. Ya, karena mereka menyebutkan ada dalil-dalil lain yang menunjukkan bahwasanya hukumnya tidak wajib. Contohnya hadis Samurah, yang hadis terakhir yang kita baca, hadis yang ketiga, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man tawaddaa yaumal jum'ah fabiha wa ni'mat." Barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka dia telah mengambil keringanan dan itu adalah keringanan yang terbaik. "Wa man iktasala fal ghuslu afdhal." Dan barang siapa yang mandi pada hari Jumat, maka mandi tersebut lebih afdal. Ini jelas hadis ini menunjukkan bahwasanya wudu sudah cukup untuk melaksanakan salat Jumat. Adapun mandi itu adalah masalah afdal atau tidak. Tidak sampai pada derajat wajib, akan tapi disunahkan dan sangat ditekankan. Inilah khilaf di antara para ulama tentang masalah hukum mandi pada hari Jumat. Akan tapi Syekh mengingatkan bahwasanya barang siapa para pekerja yang kerjaan mereka yang menimbulkan banyak keringat, ya, seperti orang-orang yang kerja berat atau seperti para petani misalnya, ya, yang menimbulkan banyak keringat di tubuh mereka, menempel pada baju mereka, yang bisa menimbulkan, ya, mungkin bau yang tidak sedap yang bisa mengganggu orang-orang yang sedang sholat di masjid, maka mereka semakin ditekankan untuk mandi sehingga menghilangkan bau dari tubuh mereka dan mereka menghadiri sholat Jumat dengan tidak mengganggu para jemaah yang lain. Qala rahimahullah ta'ala وعن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى رواه البخاري. وهذا الحديث فيه فضل شهود الجمعة مع حسن التهيؤ والاستعداد والنظافة والطيب والهدوء وعدم إيذاء الناس، التبكير للمسجد وصلاة ما تيسر له من نافلة قبل الجمعة، ثم حسن الاستماع والإنصات إلى الإمام، وأن ذلك باب عظيم من أبواب الغفران، قال إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. ولا شك أن هذا فضل عظيم لمن يوفق لحسن الاستعداد والتهيؤ والتبكير والانتفاع بهذا اليوم العظيم المبارك. Hadis berikutnya dari sahabat Salman radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "La yaktisilu rajulun yaumal Jum'ah," tidaklah seorang mandi pada hari Jumat kemudian dia bersuci, ya, dengan semampu dia untuk bersuci, ya. Kemudian dia memakai minyak, ya. Atau dia menggunakan minyak wangi dari minyak wangi yang ada di rumahnya. Thumma yakhruju fala yufarriqu baina itsnain, kemudian dia pun keluar menuju ke masjid, dan tatkala masuk masjid dia tidak memisahkan antara dua orang yang sedang duduk, tidak dia pisahkan dua orang tersebut untuk membuka jalan. Thumma yusalli ma kutiba lahu, kemudian dia salat sunnah, ya, yang sesuai dengan yang Allah tetapkan baginya. Thumma yunsit, kemudian dia tenang dan hening. Idza takallama al imam, tatkala sang imam berkhutbah. Illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, kecuali orang seperti ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya antara Jumat dengan Jumat yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang pentingnya menghadiri salat Jumat, kemudian juga disertai dengan persiapan yang baik. Ya, di sini Rasulullah SAW sebutkan, yaitu dia mandi, kemudian dia bersih-bersih tubuhnya yang dia mampu, ya, mungkin dia mencukur apa yang harus dicukur, dia bersih-bersih semampunya. Kemudian ya dahinu, dia menggunakan minyak, mungkin pakai minyak di rambutnya. Persiapan yang dia gunakan untuk mendatangi hari Jumat. Kemudian dia memakai minyak wangi yang ada di rumahnya. Kemudian dia keluar dari rumahnya, tatkala masuk masjid dia tidak membuka jalan, ya, tidak membuka dua orang untuk dia lewati. Dia masuk masjid, cari tempat yang tersedia, kemudian dia sholat sunnah, kemudian mendengarkan dengan hening dan tenang, mendengarkan khutbah Jumat dan berusaha mengambil faedah dari khutbah Jumat tersebut. Maka ini merupakan bab atau pintu yang besar untuk mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan keutamaan yang luar biasa bagi orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersiap-siap dengan persiapan yang baik untuk menghadiri salat Jumat di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. متفق عليه. قوله غسل الجنابة أي غسلا كغسل الجنابة في الصلاة. وهذا الحديث فيه فضل التبكير للجمعة، وفيه أن من يشهدون صلاة الجمعة يتفاوتون في أجرهم بحسب التبكير، وأن الأكثر تبكيرا لشهود وحضور هذه الصلاة أعظم أجرا، فالذي يأتي في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، والثانية بقرة، والثالثة كبشا، والرابعة كأنما قرب دجاجة، والخامسة كأنما قرب بيضة. هذا يدل على التفاوت في الأجر بحسب التبكير، وأن المسلم يستحب له أن يحسن في الاغتسال والتهيؤ، ويستحب له أن يأتي مبكرا لشهود هذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة. Kita lanjutkan hadis berikutnya, yaitu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, yaitu dengan tata cara mandi, mandi junub, kemudian dia pun pergi fisaatil ula, dia pergi ke masjid pada waktu yang pertama, faka'annama qarraba badanah, seakan-akan dia telah mengorbankan, berkorban dengan seekor unta. Wa man raha fi sa'athaniyah, adapun barang siapa yang pergi ke masjid pada waktu yang kedua, maka faka'annama qarraba baqarah, maka seakan-akan dia bersedekah atau dia mengorbankan seekor sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah, dan barang siapa pergi ke masjid pada waktu yang ketiga, faka'annama qarraba kabshan, ya, maka seakan-akan dia sedang menyumbangkan atau berkorban dengan seekor kambing untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man raha fi sa'ati ar-rabi'ah faka'annama qarraba dajajah, barang siapa yang pergi ke Jumat pada saat yang keempat, pada waktu yang keempat, ya, maka dia seakan-akan bersedekah atau bertakarrub dengan kepada Allah dengan menyembelih seekor ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisah, dan barang siapa pergi ke masjid pada waktu yang kelima, faka'annama qarraba baydhah, maka seakan-akan dia menyumbangkan sebutir telur. Fa idza kharajal imam, jika imam telah keluar, ya, untuk berkhutbah, masuk ke masjid untuk berkhutbah, hadratil malaikatu yastami'una adzikr, maka para malaikat pun hadir untuk mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh sang imam. Yang dimaksud dengan mandi janabah artinya tata cara mandinya. Ai guslan ka gusli janabah fi sifah, yaitu tata cara mandi Jumat seperti tata cara mandi janabah atau mandi junub. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan bersegera pergi ke masjid. Bersegera pergi ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat. Ya. Bahwasanya juga hadis ini menjelaskan bahwasanya semakin seorang bersegera untuk menghadiri salat Jumat, maka dia akan semakin mendapatkan pahala yang besar. Dan hadis ini menjelaskan bahwasanya orang-orang yang melaksanakan salat Jumat bertingkat-tingkat pahala yang mereka peroleh sesuai dengan kesegeraan mereka dalam menghadiri salat Jumat, kesegeraan mereka dalam pergi ke masjid, semakin bersegera semakin besar pahalanya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di sini, barang siapa yang datang di waktu yang pertama, yaitu yang paling pagi menuju ke masjid, maka dia seakan-akan telah menyumbangkan atau bersedekah dengan seekor unta. Barang siapa yang agak terlambat sedikit namun masih pada waktu yang kedua, maka seakan-akan dia telah berkorban atau bersedekah dengan menyumbangkan seekor sapi. Kemudian jika dia datang pada waktu yang ketiga, barang siapa yang datang waktu ketiga, yaitu yang lebih terlambat lagi, ya, dia seakan-akan telah menyumbangkan seekor kambing. Barang siapa yang datang pada waktu yang keempat, yaitu semakin terlambat lagi, maka seakan-akan dia telah menyumbangkan seekor ayam. Dan barang siapa yang waktu yang terakhir sebelum imam hadir, waktu yang kelima, ya, maka seakan-akan dia masih bertakarrub kepada Allah seakan-akan dengan menyumbangkan sebutir telur. Ya, ini menunjukkan bahwasanya pahala orang-orang yang hadir pada sholat Jumat berbeda-beda. Semakin cepat dia datang, semakin bersegera, semakin banyak pahala yang dia peroleh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan akan keutamaan menghadiri segera salat Jumat, datang segera ke masjid. Semakin cepat seorang bersegera ke masjid, maka akan semakin mendapatkan pahala yang lebih banyak. Qala rahimahullah wa anhu ay Abi Hurairah radhiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها متفق عليه. وعن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم. هذان الحديثان فيهما كما أشار المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة ساعة الإجابة في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة، ففيه ساعة لا يرد الله فيها الدعاء، لا يسأل أحد شيئا الله شيئا إلا أعطاه إياه. وهذا يدل على أن هذا من خصائص هذا اليوم الجمعة، أن فيه ساعة تستجاب فيها الدعوات. ويستفاد منه أنه ينبغي على المسلم أن يتحرى هذه الساعة، وهي ساعة يسيرة، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام، قال وأشار بيدي يقللها، لكنها عظيمة الشأن. فينبغي على المسلم أن يتحرى هذه الساعة. وقد اختلف أهل العلم في تعيين وقت هذه الساعة، ساعة الإجابة، إلى أقوال تزيد على 10 أقوال، لكن أرجح هذه الأقوال قولان تضمنتهما الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة، وحجة هذا القول هذا الحديث، حديث أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن عبد الله بن عمر قال سمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة، قال قلت نعم، سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. والحديث خرجه مسلم في صحيحه. والقول الثاني أن هذه الساعة بعد العصر، أن هذه الساعة بعد العصر، وحجة هذا القول ما رواه أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، وهي بعد العصر. Ramirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan 2 hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah yang berkaitan tentang waktu mustajab untuk berdoa pada hari Jumat. Hadis yang pertama dari sahabat Abu Burda bin Abi Musa Al-Asy'ari, ya, radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bertanya kepada dia Abu Burda, anaknya Abu Musa, "Asami'ta abaka yuhadditsu kan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sa'at?" Yang pertama adalah dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan tentang hari Jumat. Maka Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan hari Jumat. Kata Nabi SAW, fihi sa'atun la yuafiquha abdun muslim. Pada hari Jumat tersebut ada suatu waktu yang dimana tatkala seorang muslim bertepatan berdoa pada hari tersebut, wa huwa qa'imun yusalli, dan dia dalam keadaan salat, yas'alullaha syai'an, meminta kepada Allah suatu pun, illa atahu iya, kecuali Allah akan kabulkan permintaannya. Wa asyara biyadihi yuqalliluha, ya, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW memberi isyarat dengan tangannya bahwasanya waktu mustajab tersebut hanya sedikit, hanya sebentar. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis berikutnya dari sahabat Abu Burda bin Abi Musa, dari Abu Burda bin Abi Musa, putranya Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat radhiyallahu anhu, Ibnu Umar bertanya kepada Abu Burda, "Apakah kau mendengar ayahmu menyampaikan suatu hadis dari Rasulullah SAW tentang permasalahan waktu yang mustajab pada hari Jumat?" Maka kata Abu Burdah, "Iya, saya mendengar bahwasanya ayahku yaitu Abu Musa Al-Asy'ari berkata, sami'tu Rasulullah SAW yakul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, hiya ma baina an yajlisal imamu ila an tuqdas salat. Bahwasanya saat waktu yang mustajab tersebut yaitu antara tatkala imam duduk ya di mimbar sampai selesai salat Jumat. Itulah waktu mustajab." Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini, ya, 2 hadis ini, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, menjelaskan tentang adanya waktu yang mustajab untuk berdoa pada hari Jumat. Dan pada waktu tersebut, jika seorang hamba berdoa tepat pada waktu tersebut, maka Allah tidak akan menolak doanya. Dia minta apa saja dari Allah Subhanahu Wa Taala akan diterima, akan dikabulkan oleh Allah. Oleh karenanya dalam hadis ini disebutkan, yas'alullaha syai'an illa atahu iyyah. Tidaklah seorang hamba meminta kepada Allah suatu pun kecuali Allah akan mengabulkan permintaannya. Dan ini merupakan dari keistimewaan khasais daripada hari Jumat, ya, waktu dikabulkannya doa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi waktu tersebut hanya sedikit. Sebagaimana perkataan Abu Hurairah, asyara bi yadihi yuqalliluha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan waktu tersebut hanya sebentar, ya. Oleh karenanya para ulama telah berselisih pendapat tentang kapan waktu dikabulkannya doa pada hari Jumat tersebut. Sampai-sampai perselisihan ulama lebih daripada 10 pendapat. Akan tapi pendapat yang paling kuat dari 10 pendapat tersebut kembali kepada dua pendapat yang paling kuat. Pendapat yang pertama, yang kedua pendapat tersebut kembali kepada lafal-lafal yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang pertama, waktu mustajab tersebut yaitu sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari, yaitu sejak imam duduk di mimbar sampai selesai sholat. Itulah waktu dikabulkannya seorang tatkala berdoa di waktu-waktu tersebut. Kemudian pendapat yang kedua, ya, adalah waktu tersebut adalah setelah asar. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya pada hari Jumat, sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim yas'alullaha fiha khairan illa atahu iyyah wa hiya ba'dal 'ashr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari Jumat ada waktu yang barang siapa seorang muslim, seorang hamba muslim berdoa pada waktu tersebut, maka tidak akan ditolak. Allah pasti akan mengabulkannya. Kemudian dijelaskan oleh Nabi, wahiya ba'dal asr, yaitu pada setelah sholat asar. Inilah dua pendapat yang kuat, ya, tentang kapan waktu dikabulkannya doa pada hari Jumat. Qala rahimahullah, an Aus ibn Aus radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهذا الحديث الذي ختم به رحمه الله هذا الباب المتعلق بفضل الجمعة فيه بيان فضل الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنها معروضة عليه، فينبغي على المسلم أن يحرص على الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله في جميع الأوقات، لكنه يزيد من ذلك في ليلة الجمعة ويومها. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله كلاما معناه، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حبيبة إلى قلبي في كل وقت، ولكنها في ليلة الجمعة ويومها أحب إلي. Hadis yang terakhir yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab yang berkaitan tentang hari Jumat ini adalah dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah. Sungguhnya di antara hari-hari yang paling mulia dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Fa'akthiru alayya min salati fihi. Oleh karenanya hendaknya kalian berbanyak bersolawat kepadaku pada hari Jumat. Fa'inna salatakum ma'rudatun alayya. Sungguhnya salat kalian dipaparkan kepadaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah hadis terakhir yang disampaikan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah menutup bab yang kita bahas pada hari ini, yaitu bab tentang keutamaan-keutamaan yang berkaitan tentang hari Jumat. Dan dalam hadis ini disebutkan tentang keutamaan banyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Sungguhnya salawat kalian yang kalian sampaikan akan dipaparkan, disampaikan kepadaku. Sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memperbanyak solawat, ya, itu dianjurkan pada setiap saat, setiap waktu. Akan tapi seorang lebih banyak lagi bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala malam Jumat dan tatkala siang hari di hari Jumat. Dan inilah yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau pernah berkata dengan suatu perkataan yang maknanya bahwasanya solat ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam habibatun ila qalbi fi kulli waqt. Bahwasanya solat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disukai oleh hatiku. Untuk aku ucapkan setiap waktu, tetapi malam Jumat dan siang hari di hari Jumat lebih aku sukai untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullahu ta'ala, babun istihbabu sujud syukur 'inda husuli ni'matin zahirah aw indifa'i baliyatin zahirah. قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة نريد المدينة فلما كنا قريبا من عزورا نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا فعله ثلاثا وقال إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا ربي شاكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شاكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجدا لربي رواه أبو داود. هذه الترجمة في استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة، فالشكر يكون عند تجدد النعم، لأن النعم على نوعين، نعم متجددة ونعم مستمرة مع العبد، فالشكر إنما هو للنعمة المتجددة، كأن يولد الإنسان مولودا أو يندفع عنه شر أو مصيبة أو يشفى مثلا من مرض أو نحو ذلك، تجدد النعم سواء باندفاع بلية أو بحصول نعمة ظاهرة، فهذا يستحب فيه الشكر، سجود الشكر لله عز وجل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه سجود الشكر عند تجدد نعمة تسر. وهذا الحديث الذي ساقه رحمه الله فيه كلام، لكن سجود الشكر ثابت في غير ما حديث، ومنها الحديث الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره خر لله ساجدا شكرا لله تعالى. وأسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. Para mirsa yang, para pendengar yang dirahmati oleh Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk pada bab berikutnya, bab yang ke-211 tentang istihbab sujud syukur, tentang disunahkannya seorang sujud syukur tatkala mendapatkan nikmat yang nampak atau tertolak darinya atau terhindarkan dari bencana yang nampak. Ya, di sini Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju kota Madinah. Tatkala kami sampai di dekat dengan suatu tempat yang disebut dengan Azwara, ya, kemudian Rasulullah sallam pun turun, kemudian dia mengangkat kedua tangannya. Kemudian Rasulullah sallam berdoa beberapa waktu, thumma kharra sajidan, kemudian Rasulullah sallam pun sujud. Sujud famakatha tawilan, dia sujud agak lama. Kemudian Rasulullah sallam bangun lagi dan mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sujud lagi. Rasulullah SAW kerjakan sebanyak 3 kali, yaitu berdoa sujud, berdoa sujud, berdoa sujud. Kemudian Rasulullah SAW berkata, ini sa'altu rabbi wa syafa'tu li ummati fa'atani thulutha ummati. Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan aku memberi syafaat kepada umatku, maka Allah mengabulkan syafaatku kepada sepertiga umatku, maka aku pun sujud bersyukur. فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّ شُكْرًا, maka aku pun sujud, tersungkur sujud kepada Allah dengan bersyukur kepada Allah. Kemudian aku mengangkat kepalaku, aku berdoa lagi kepada Allah untuk bagi umatku, maka Rasulullah Subhanahu wa taala mengabulkan doaku bagi sepertiga umatku. فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّ شُكْرًا, maka aku pun sujud lagi kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Kemudian aku bangun lagi dan aku berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umatku, maka Allah pun memberikan, mengabulkan juga kepada sepertiga umatku yang lainnya, ya, maka aku pun sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sujud syukur disunahkan tatkala timbul nikmat-nikmat yang baru muncul, ya. Kita tahu bahwasanya nikmat itu ada dua model, ada nikmat yang terus mustamir, yang berlangsung terus, seperti nikmat hidup, nikmat mendengar, nikmat melihat, itu jalan terus nikmat tersebut. Ada nikmat-nikmat yang baru tiba-tiba muncul, seperti contohnya seperti baru kelahiran anak dalam keadaan sehat walafiat, ya, ini nikmat yang muncul, ya, yang bukan nikmat yang terus-menerus, tapi nikmat yang baru. Ya, nikmat yang baru inilah yang kita, seperti inilah yang modelnya yang disunahkan kita untuk sujud syukur, atau seperti ada bahaya yang terhilangkan dari kita, bencana yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini boleh kita sujud untuk sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis yang lemah yang kita bacakan tadi. Ada pendapat para ulama membicarakan tentang kesahihan hadis ini, akan tapi sujud syukur merupakan teladan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada hadis-hadis lain yang sahih yang menunjukkan akan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sujud syukur. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dari sahabat Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu kharra lillahi sajidan syukran lillah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mendapatkan perkara yang menyenangkan beliau, maka beliau pun langsung tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua, dan semoga Allah menjadikan kita bisa mengamalkan apa yang telah kita dapatkan dari ilmu yang Allah berikan kepada kita, dan semoga kita bisa bersua kembali di kesempatan yang lainnya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.